Lukas 10:20. Kasara gogoy ay pangangantoman si Rimanua si Migi Yesus kauman te kamanua samba masipaarep katuareman si Maeru oy kamatania ta imam sabeu samba siagay surat samba tay bajara te Yahudi kuarangan kamatat Yesus. Wape kamatamay kagegen apa anu galay nene kase ya masyake gegen nene kekew kuanangan Yesus ia legi sia. Kakuleu koba kunono kam sarapanonogat. Kuape kam kamatakku, pasirokat Yohanes nenda, sibara kateka manua elek sibara kasiri manua. Ia geti patup-tup rangan nia pasasambada kuarangan. Keta kua baik sibara kateka manua, kuanangan teka matata. Oto angoi tak mato nembagamui katubunia. Tapoi keta kua, sibara kasiri manua. Pabaju ngirangan cita buku siri manua si Migi. Matonem poi bagada sangam berida nabile si Yohanes. Ale girangan nia. Tak kua kai-kai kabarayat nia. Kuanangan kamatada Yesus. Oto kaku leu tak kuku kua kamatamui kase kagege kugalai nekne. Ia geti tadake nangan Yesus itiboy kamatada siri manua si Migi pasikat nekne. Ai sara siri manua si galai monen anggur. Lepak sewaket nangan nia kasipua galai mone, pasat enia kasara lagai mukuddu simaburu. Kele ayaili teter pasimoneat, koi nia ketnangan sarapagugulet nia kasipu ukup mone, bule rakau kasia rubeat nia. Tapoi arabobo olet nia sipu ukup mone, tutu yake rangan nia sita abbinen. Lepak koi nia ketnangan minca pagugulet nia bagai, tapoi rabobo lewet nia sambara paloloi nia, tutu yake rangan nia sita abbinen. Lepak koi nake nangan minca pagugulet nia si Katelonia, tapoi ramaujuki le nia, riba yake rangan nia kabebet mone. Ia geti kuanangan situan sibakat monen anggur, kipangan le pak kugagalai, toga kungan le kilibet bagaku kukokoi niake, mentangan raka gila ake nia. Tapoi kele arai cok toga nenda sipuku mone, pati borangan pasasambada kuarangan. Ia tekne si pasi ikep, si takam tamate ake nia, bulek si tangan lek masih babak kati ikep akenin nia. Riba yake rangan nia kabebet mone, mate yake rangan nia. Oto kipa igagalai si tuan si bakat mone katu Buddha, tak iso sopi yoi masih mate yake sipu uku mone nenda, ia geti kaunangan monen anggur kasabagi. Kele ararep nia kuarangan, bui ibara nek-nek. Kini renangan sia Yesus kuanangan. Oto apa katu kulobat nia, ruang kasurat si punenan nekne, buku siribaya kenenda te tukang, ai baliwan buku bongan inan arigi. Kasei si bebele kabuku nenda, tak iso sopi ima bubu tubu nia, samba kasei isaksak buku nenda, ia anau lek nia. Ia geti gelek rangan siagai surat sambata imam sabeu masilabak Yesus kajam nenda lewet. Ra agai poi siale isa sailu kapasikat nek-nek. Ta poi maloto le sia kasiri manua si Migi. Ia geti tai korangan nia siagai surat sambata imam sabeu. Konia kek rangan si patataju rapakau tu Buddha kelek si matopit. Bule ioi rajo ake Yesus ketiboyen nia. Ibara lulu nia rangan dua kek nia kai gubernur si Baragege, samba si pasi ukum. Nono rangan nia kuarangan. Guru, kua gai kai maroi polek tiboyetnu, sambangan tomanu, samba tak nurarase siri manua, si maroi polek nugelayake enungan taika manua. Kipa, pasese seleuk tukau juran kai kaisar elek ta? Ia gai lek poi pajawadda Yesus, kuanangan kamatadda. Paico pegam kaku sarabulagat perak, kasih tularat samba kasih oni kabulagat nekne. Kuarangan kai kaisar. Kuanangan kamatada Yesus. Oto kau kam kai kaisar bakat kaisar, katai kamanua bakat tai kamanua. Ta amoi arajo aket nia, katiboyet nia kamatad sirimanua simigi. Tenan siameng kisei kabagada raarep ayalegi nia. Ai piga pa tai saduse amoi kamatat Yesus. Tai saduse iate si tai katonemi katususurut si mamatei. Isik rangan nia. Guru, ai surat nakean kasita si Mose. Ke mate stara si Manteu ikat diwake sinanalep nia tapi anai togania. Buita italimawake sinanalep nia sarainania. Ibarake tupai tubut sarainania si tatata. Ai pitusia si pusa saraina. Buke bukat nangan si kebukat lepak matenia ta anai togania. Lepak tali mawake nangan sinanalep nenda sarainania si karuania. Lepak sikat telu, kisedda te sangam beridda pitudda, matei sia ta anai togadda. Kalepakat nia, matei leu kasia sinanalep. Oto kateteret katu suradda sima matei, kasei katalagadda masima bakati sinanalep nenda, aipoi sangam beriddangan aipu sinanalep ake nia. Aleginangan nia Yesus, tatogadda teka polak nenek le mutatalimau samba tutatalimau ake, tapoi si Mateo masih kemake prima noyat kagogoi sialu samba katu suruat si Mamatei, tak muke kebukat samba tak tuke kebukat nake sia. Aipoi, taan Mamatei sia, kele samalai kangan lek sia. Tatogat teka manuangan lek sia, atu suruakean poi sia kasi Mamatei. Pagalayat katu suruada si Mamatei, aitiboyan lew si Mose karuang pagalayat rui si Pujujulu, sedda ayonia ke si Tuhan teka manuan Abraham, teka manuan Ishak, samba teka manuan Yakob. Tak teka manuanda si Mamatei teka manuanda le si Puriri Manua, aipoi sangam berida muri Manua katubunia. Kuarangan piga pak siagai surat kamatania. Guru, bulat mayeru alegim. Kalulun nenek taan maye Mesia masih ise apa pak katubut Yesus. Kuanangan kamatada Yesus. Kipagalainia raoniake Kristus togad David. Aipoi beri si David masih kuwa kabuko pasalmen. Aikuwa si Tuhan kamatat Tuhanku. Udet nake ekew isit kekatoetku. Teret kukau sagaknu bailu kalak derem. Oto ke ituhan nia si David kipagalainia ito togania. Aira arep sirimanua simigi ipanibo Yesus. Kuanangan kamatada si pasi ulunia. Jago kam tubumui kasiagai surat, si obak mugejek mulepe si mananta, samba raobak raroroisia siri manua kapasakian. Raobak mudet ka udenan siboiki ka uma parurukat, samba udenan sebeu tiboi tubu kapunen pasi raumat. Rarugiake tailumang, samba rarau-rau laledda, lepa ata kerangan panindogat masih labuk katairah. Masane legeti ukumanda.